الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan, dan di antara nikmat yang sangat agung yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat talabul ilmi syar'i wattafaqquh fid din, menuntut ilmu agama dan berusaha lebih memahami agama yang mulia ini. Sebab ilmu ini adalah warisan para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warathul ilm, faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafi." Sesungguhnya para nabi, para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ini, sungguh dia telah mengambil warisan yang besar. Dan disebutkan di dalam riwayat At-Tabrani bahwasannya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu hari melewati pasar kota Madinah. Lalu beliau berhenti sejenak di pasar itu dan beliau mengatakan, "Ya ahla suq, ma a'jazakum?" Wahai orang-orang yang sedang berjualan di pasar ini, demikian pula yang sedang membeli, apa yang membuat kalian tertinggal? Qalu wa madzaka ya Rasulullah, wa madzaka ya Abu Hurairah? Mereka menanyakan, tertinggal maksudnya bagaimana wahai Abu Hurairah? Beliau mengatakan, "Dzaka miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu." Kata beliau, di sana ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi. Sedangkan kalian masih di sini, kenapa kalian tidak pergi mengambil bagian kalian? Qalu wa aina huwa? Qala fil masjid. Mereka mengatakan, di mana dibagikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Kata Abu Hurairah, di masjid. Fa kharaju sura'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u fa qala lahum ma lakum. Maka mereka pun segera pergi dan Abu Hurairah diam di situ menunggu mereka sampai mereka kembali. Setelah mereka kembali, kata Abu Hurairah, "Ada apa dengan kalian? Kenapa kembali?" Faqalu ya Abu Hurairah, "Qad atayna al-masjida wa dakhalna fihi wa lam nara fihi syai'an yuqsam." Maka mereka mengatakan, "Ya Abu Hurairah, kami sudah mendatangi masjid dan kami tidak dapatkan padanya sesuatu yang sedang dibagi, padahal kami sudah memasuki ke dalam masjid. Maka Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa ma ra'aytum fil masjid?" Dan apa yang kalian lihat di masjid? "Wa ma ra'aytum fil masjid ahadan?" Apakah kalian tidak melihat seorang pun? "Qalu bala, ra'ayna qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram." Mereka mengatakan, "Tentu saja kami melihat ada yang sedang salat, ada yang sedang mempelajari Al-Quran, dan ada sebagian kaum yang sedang mempelajari perkara halal dan haram." Faqala lahu Abu Hurairah, "Waihakum, fadhaka mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam." Maka kata Abu Hurairah, "Celaka kalian, itulah yang dimaksud warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam," yaitu sekelompok orang yang sedang mempelajari perkara yang halal dan yang haram. Maka alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang sangat besar apabila Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada seseorang kecintaan kepada ilmu, kerinduan untuk selalu menghadiri majalisul ilm, senang bersahabat dan berteman dengan orang-orang yang berilmu dan para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menganugerahkan kepada kita nikmat yang agung ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran kitab Hilyatu Talibul Ilm, perhiasan seorang penuntut ilmu, yaitu adab-adab mulia yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu agar dia berhasil meraih ilmu yang bermanfaat. Dari kitab yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya telah kita bahas adab yang pertama dan yang kedua berkaitan dengan adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu di dalam dirinya sendiri, adab dia secara pribadi. Dan perlu diketahui, kalau kita mengatakan penuntut ilmu, maksudnya di sini seorang muslim wajib untuk menjadi penuntut ilmu. Dikarenakan menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang Allah perintahkan kepada setiap hambanya. Walaupun kewajiban di sini kemudian kalau dirinci terbagi menjadi dua, ada wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain adalah ilmu alladhi la yastaqimu ad-din illa bihi. Ilmu tentang sesuatu yang tidak akan tegak agama seseorang kecuali dengannya. Adapun yang wajib kifayah adalah al-qadr az-zaid, yang melebihi dari hal itu. Fardu kifayah. Walhamdulillah, kalau Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kesempatan dan kemauan yang kuat untuk menuntut ilmu, baik yang fardu ain maupun fardu kifayah. Karena yang fardu kifayah kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa kita harapkan untuk dapat mendalami ilmu agama yang mulia ini, kemudian dapat diamalkan dengan baik dan disampaikan kepada kaum muslimin? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah kabar gembira bahwasannya, yahmilu hadzal ilm min kulli khalqin uduluhu, yang akan memegang ilmu ini, membawa dan mengusung ilmu ini di setiap generasinya adalah orang-orang yang terbaiknya. Adalah orang-orang yang terbaiknya. Bahkan hakikat manusia, kata sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "An-nasu thalathatun. Alimun Rabbani wa muta'allimun 'ala sabilin najati wa hamajun ra'aun atba'u kulli na'iq yamiluna ma'a kulli rih." Manusia itu hakikatnya hanya ada tiga bagian. Hanya ada tiga kelompok. Yang pertama, alim Rabbani. Seorang alim, seorang yang betul-betul luas ilmunya, yang mengajarkan umat ini ilmu yang kecil, kemudian ilmu yang besar. Itu makna Rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najah. Seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Yakni yang dia pelajari adalah Al-Quran wa Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Yang ketiga, siapa mereka? Hamajun ra'aun. Mereka adalah orang-orang yang tidak bernilai. Orang-orang yang tidak memiliki bobot. Para pengangguran. Atba'u kulli na'ib. Mengikuti setiap orang yang berteriak. Yamiluna ma'a kulli rih. Mudah dihempaskan angin. Kemana angin itu mengarah. Tidak ada suatu pegangan. Bukan seorang penuntut ilmu. Bukan pula seorang ulama. Maka ada di mana kita? Ada di mana kita dari tiga kelompok manusia ini? Tentunya kita akan memilih minimal menjadi seorang penuntut ilmu. Maka seorang muslim harus menjadi seorang penuntut ilmu. Dan ini adalah kunci kebaikan sebagaimana telah kita tegaskan di awal pembahasan kita dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia dengan agama. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhumah. Maka seorang tidak akan mungkin meraih kebaikan tanpa memahami agama yang mulia ini. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, ولازم ذلك أن من لم يفقه الله في الدين لم يرد به خيرا فيكون تفقه في الدين فرضا. Hadis ini, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan fahamkan dia dengan agama. Maka maknanya, siapa yang Allah tidak menginginkan kebaikan baginya, Allah tidak akan memahamkan dia dengan agama. Kalau begitu, kata beliau rahimahullah, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Maka setiap muslim wajib menjadi penuntut ilmu. Baik. Oleh karena itu, dia perlu mengetahui adab agar dia sukses. Agar dia berhasil meraih ilmu yang bermanfaat, dia perlu mengerti adab-adab seorang penuntut ilmu. Karena ternyata beda. Kita menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu dunia. Menuntut ilmu agama, asalnya dia merupakan ibadah. Adapun ilmu dunia, asalnya dia adalah perkara yang mubah. Tidak akan menjadi ibadah kalau tidak diniatkan dengan niat yang baik. Ya, misalkan, seorang menuntut ilmu kedokteran, dia niatkan niat yang baik. Dia niat karena Allah, dan dia niatkan ilmunya untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin, barulah dia menjadi sebuah ibadah. Tapi ilmu agama asalnya memang sudah merupakan ibadah, sehingga pada pertemuan yang pertama sudah kita jelaskan panjang lebar akan agungnya ibadah menuntut ilmu agama. Maka setiap muslim harus mengerti adab-adab yang baik, adab-adab yang benar, agar dia sukses, agar dia meraih ilmu yang bermanfaat di dalam menuntut ilmu agama ini. Baik. Kita masuk pada adab yang ketiga. Qala rahimahullah, mulazamatu khasyatillahi ta'ala. Hendaklah seorang penuntut ilmu senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan, at-tahalli bi'imarati zahir wal batin bi khasyatillah. Di antara ada penuntut ilmu, dia menghiasi dirinya dengan memakmurkannya, meramaikannya, baik zahirnya maupun batinnya, dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti yang kita katakan di awal, Syekh punya bahasa-bahasa balaghah yang tinggi. Ya, sebetulnya kalau beliau mengatakan takutlah kepada Allah, mungkin itu sudah cukup. Dan beliau katakan, hendaklah engkau meramaikan dirimu, zahirnya maupun batinnya, dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muhafidan ala sya'airil Islam. Dalam keadaan engkau menjaga syiar-syiar Islam. Engkau amalkan Islam dalam dirimu. Wa idharis sunnah. Dan engkau nampakkan sunnah. Wa nashriha. Dan engkau sebarkan sunnah itu. Bil amal biha wa da'wati ilaiha. Dengan cara engkau amalkan dan engkau dakwahkan. Dallan 'ala Allahi bi'ilmika wa samtika wa 'amalika. Dalam keadaan engkau mengajak kepada Allah dengan ilmumu, dengan perilakumu dan dengan amalanmu. Mutahalliyan birrujulah. Dan juga dalam keadaan engkau menghiasi diri dengan ar-rujulah, sifat keberanian, lawan dari sifat pengecut. Wal musahalah, dan senantiasa memberikan kemudahan. Wassamtis salih, dan perilaku yang baik. Wa milaku dzalika khasyatullahi ta'ala. Dan kunci dari semua perilaku tersebut adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, aslul ilmi khasyatullahi ta'ala. Oleh karena itu, berkata al-imam Ahmad, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, asal daripada ilmu, pondasi daripada ilmu, adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, inilah adab yang ketiga. Di antara adab yang sangat agung, adab yang pertama, kita membahas tentang hakikat ilmu adalah sebuah ibadah yang harus terpenuhi padanya dua syarat, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang kedua, kita telah membahas bahwasannya seorang penuntut ilmu harus benar-benar menjadi seorang pengikut as-salaf, pengikut generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barulah dia dikatakan minimal muta'allimun ala sabilin najah. Seorang penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Ini menunjukkan ada juga penuntut ilmu tetapi di atas jalan kesesatan. Ini alhamdulillah sudah kita bahas pada adab yang kedua. Sekarang kita masuk pada adab yang ketiga. Berbicara tentang rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, dia adalah pondasi daripada ilmu. Ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Dalam surat Fatir ayat ke-28. Dalam surat Fatir ayat ke-28, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasannya yang benar-benar takut kepada Allah, memiliki khasyah, hanyalah orang-orang yang berilmu. Iya. Baik. Baik. Di sini ada suatu titik penting yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan hanyalah yang takut kepadanya dari hamba-hambanya orang-orang yang berilmu. Yang pertama, perlu diperhatikan bahwasannya mereka takut kepada Allah karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ilmu itu bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan, bukan sekedar menghafal, tetapi yang paling penting adalah memahami. Menghafal penting, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah pemahaman. Oleh karena itu, dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah pahamkan dia dengan agama. Allah berikan pemahaman. Bukan sekedar Allah berikan kemampuan untuk menghafal, tetapi juga untuk memahami dengan baik. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan pentingnya menuntut ilmu dan pentingnya berusaha memahami. Dan beliau sebutkan ayat ini, yaitu surat Fatir ayat ke-28. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayyuhan nas, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din wa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Wahai sekalian manusia, ilmu itu hanyalah didapat dengan ta'allum, dengan belajar. Apa artinya belajar? Mungkin kita sudah dengar, sering dengar, wajibnya ta'allum, menuntut ilmu. Apa artinya menuntut ilmu? Dikatakan para ulama, yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah at-talaqqi 'anil ulama wal hifdzu wal fahmu wal idrak. Yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah mengambil ilmu dari para ulama. Mengambil ilmu dari para ulama, bukan membaca buku, bukan mendengarkan kaset, tetapi mengambil ilmu secara langsung. Adapun sekedar membaca buku, mendengarkan kaset, itu penunjang saja dalam menuntut ilmu. Adapun mengambil ilmu, maksudnya mengambil sekaligus dengan pemahamannya yang benar. Sehingga kalau kita salah memahami, kita bertanya dan kita diluruskan oleh guru kita. Demikian pula menghafalnya, memahaminya dan menguasainya dengan baik. Itu yang dimaksud dengan ta'allum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu hanyalah didapat dengan ta'allum, dengan belajar. Wal fiqhu bittafaqquh. Demikian pula pemahaman hanyalah didapat dengan usaha memahami. Hanyalah didapat dengan usaha memahami. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Dan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan pahamkan dia dengan agama. Wa innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Dan hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, mereka itu orang-orang yang berilmu. Dikatakan al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala tentang makna ayat ini, ay innama yakhshahu haqqa khasyatihi al-ulama al-arifuna bihi. Hakikatnya, yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut adalah orang-orang yang berilmu yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna khasyah, yaitu al-khauful mabni 'alal ilmi wat ta'zim. Rasa takut yang dibangun di atas ilmu dan pengagungan. berbeda dengan al-khawf. Ya, ada istilah al-khasya dan al-khawf. Al-khasya inilah yang diinginkan tatkala kita takut kepada Allah. Yakni kita takut kepadanya yang dibangun di atas ilmu kita tentangnya dan pengagungan kita kepadanya. Iya. Adapun sekedar al-khawf, sekedar rasa takut, seperti seorang anak kecil, dia takut sama anak yang lebih besar dikit darinya. Padahal dia belum tahu, yang lebih besar ini mampu gak mengalahkan dia. Ya, kalau mereka berantem misalkan. Ya. Jangan-jangan cuma gede badannya doang. Ya. Tetapi, kalau al-khasyah, tidak seperti itu. Betul-betul dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha perkasa, maha mampu untuk melakukan apapun kepadanya, maha mampu untuk mengazabnya. Iya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, li'annahu kullama kanatil ma'rifatil al-azimil qadiril alimil mausuf bisifatil kamalil man'ud bil asma'il husna kullama kanatil ma'rifa bihi atam wal ilmu bihi akmal kanatil khasyah lahu a'zam wa akthar. Sebab kata beliau, setiap kali pengenalan seseorang terhadap Allah yang maha agung, yang maha mampu, yang maha berilmu, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang memiliki nama-nama yang indah, semakin sempurna pengenalannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat tersebut, dan ilmu tentangnya semakin baik, demikian pula rasa takutnya semakin besar dan semakin banyak. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dimaksud dengan al-ulama, alladzina ya'lamuna anna allaha ala kulli syai'in qadir. Ulama yang takut kepada Allah, maksudnya adalah orang-orang yang mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki. Sehingga dia sadar, apapun yang dia lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk membalasnya. Oleh karena itu, rasa takut ini akan menghalangi seseorang dari perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, al-alim birrahman man lam yushrik bihi syai'a. Orang yang berilmu tentang ar-Rahman, Allah yang maha penyayang, adalah yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini hakikatnya. Orang yang berilmu. Alim Rabbani. Bukan sekedar mengetahui, tetapi paham. Kalau sekedar berilmu, dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, penulis kamus Al-Munjid, dia memiliki ilmu yang sangat mendalam tentang bahasa Arab, sehingga dia bisa menulis kamus Al-Munjid, kamus Arab. Siapa dia ini? Ternyata seorang Nasrani. Seorang Nasrani. Iya. Jadi yang maksud di sini adalah alim Rabbani. Kata Ibnu Abbas, dia adalah orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Wa ahalla halalahu wa harrama harama. Dan dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Wa hafidha wasiyatahu. Dan dia menjaga wasiat Allah. Wa ayqana annahu mulaqih wa muhasabun bi amalih. Dan dia yakin kelak dia akan berjumpa dengan Allah dan akan dihisab, akan dihitung setiap amalan-amalannya. Yang berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisal ilmu an kasratil hadis, walakinnal ilma an kasratil khasyah." Bukanlah ilmu itu dari banyaknya pembicaraan, banyaknya yang dihafal, banyaknya yang diketahui, tetapi hakikat ilmu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara perkara yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah mempelajari tentang sifat-sifat Allah yang maha agung, nama-nama Allah yang maha indah. Demikian pula mengetahui ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang melanggar perintahnya, dan juga mengetahui ganjaran-ganjaran yang baik bagi siapa yang taat kepadanya. Sehingga perlu baca tentang surga, tentang dahsyatnya neraka. Dan dalam banyak hadis, Rasulullah SAW pun telah menggambarkan kepada kita akan indahnya surga dan dahsyatnya neraka. Dari mana kita belajar ini? Dari ilmu. Ilmu Al-Quran wa Sunnah. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ittala'tu fil jannah, faraitu akthara ahliha al-fuqara, wattala'tu fil nar, faraitu akthara ahliha an-nisa. Aku melihat ke surga, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Dan aku melihat ke neraka, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah wanita. Maka wanita yang membaca ini mestinya dia takut. Dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dia termasuk kebanyakan yang menghuni neraka. Wal'iyadu billah. Demikian pula dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana dahsyatnya azab yang dia siapkan bagi orang-orang yang zalim. Yubassarunahum. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. Kelak di hari kiamat, kata Allah, mereka akan dibuat saling mengenal. Yang dahulu saling mengenal di dunia akan mengenal di akhirat kelak. Kemudian kata Allah, seorang pelaku dosa itu, seorang mujrim, seorang yang jelek, dia menginginkan andai saja pada hari itu dia bisa selamat dari azab Allah. Bagaimana cara selamatnya? Dia ingin jadikan anaknya sebagai tumbalnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak punya amal soleh. Dia tidak ada harapan lagi. Harapannya cuma siapa? Keluarganya. Kalau bisa anaknya sendiri, dia ingin dijadikan tumbal menggantikan posisinya di neraka. Kok bisa? Padahal dulu ketika di dunia dia begitu mencintai anaknya. Dia rela berkorban untuk anaknya. Siapa yang coba-coba menyakiti anaknya, maka dia akan sangat marah besar. Dia akan membela anaknya, melindungi anaknya. Kalau perlu nyawa jadi taruhannya. Tapi kok di akhirat, tatkala dia melihat azab Allah, dia ingin anaknya justru menggantikan dirinya agar dia bisa selamat. Menunjukkan di sini, kita bisa bayangkan dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Menghilangkan setiap keberanian yang ada di dalam hati para hambanya. Wa sahibatihi wa akhi. Demikian pula, kalau perlu istrinya juga, saudaranya juga dijadikan tumbal agar dia selamat. Wa fasilatihi allati tu'wi. Demikian pula kelompoknya yang dulu membelanya ketika di dunia, semuanya kalau bisa dijadikan tumbal saja, mereka masuk neraka, saya selamat. Bahkan kata Allah, وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. Dan kalau perlu, seluruh manusia di muka bumi ini dijadikan tumbal untuk menggantinya di azab Allah, kemudian dia diselamatkan dari azab tersebut. Maka bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang mengetahui ini, tentunya akan memunculkan rasa takutnya kepada Allah. Kalau dia baca, dia renungkan, bukan sekedar lewat di matanya atau di lisannya saja, tapi dia renungkan dalam hati, tentunya akan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan gurla." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, tidak dikhitan. Persis seperti dia dilahirkan, tapi bukan anak kecil lagi. Dibangkitkan langsung dewasa. Tidak ada sehelai benang pun yang ada di tubuh mereka. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, an-nisa war-rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din." Laki-laki dan wanita dibangkitkan bersama-sama tanpa mengenakan pakaian sehelai benang pun, mereka saling melihat satu dengan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'din." Wahai Aisyah, perkaranya sangat berat. Perkaranya sangat sulit mereka hadapi sehingga mereka tidak sempat lagi untuk saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Ini bisa kita bayangkan dahsyatnya hari kiamat itu. Ini pada hari penghisaban, belum lagi kalau dimasukkan ke dalam neraka wal iyadu billah. Dan digambarkan bagaimana dahsyatnya neraka. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah." Akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia ini, dan dia termasuk penghuni neraka pada hari kiamat. Fayusbagu fin nari subghatan thumma yuqalu, "Ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Kemudian dia dicelup di dalam neraka dengan satu celupan, lalu diangkat kembali dan ditanyakan kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah ketika di dunia engkau pernah melihat kebaikan dalam hidupmu? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan dalam hidupmu?" Fayaqulu la wallahi ya rabbi. Dia mengatakan, "Tidak demi Allah, wahai Rabbku." Dia katakan tidak. Padahal Nabi SAW menyatakan, justru dia adalah orang yang paling nikmat di muka bumi. Kenapa dia katakan tidak? Lupa. Dengan satu celupan di neraka sanggup membuat dia lupa seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Sebaliknya, didatangkan orang yang paling sengsara, orang yang paling menderita kehidupannya ketika di dunia, dan dia termasuk penghuni surga karena dia bersabar. Dia keluhkan penderitaannya kepada Allah. Dia tidak mengeluh kepada makhluk. Dia tetap beribadah kepada Allah. Fayusbagu fil jannati, fayusbagu sabghatan fil jannah. Lalu dia dicelup dengan satu celupan ke dalam surga dan dikeluarkan kembali. Faqala lahu ya ibn Adam. Lalu dikatakan kepadanya, "Wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat? Wa hal marra bika shiddatun qat?" Apakah engkau pernah melihat kesengsaraan hidup ketika di dunia? Apakah engkau pernah merasakan penderitaan ketika di dunia? Qala wallahi ya rabbi, ma marra bi bu'san qat wa la ra'aitu shiddatan qat. Apa yang dia katakan? Tidak demi Allah wahai Rabbku, aku tidak pernah menderita, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan hidup ketika di dunia. Artinya apa? Lupa. Dengan segenap penderitaan yang dia rasakan ketika di dunia, hanya karena dicelup dengan satu celupan di surga. Iya. Maka, dengan mengetahui hal ini tentunya mesti memunculkan rasa takut kita kepada Allah sebagaimana pengharapan kita kepadanya. Dan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna ahlan nari layabquna fin nar hatta law ujriyatis sufun fi dumu'ihim lajarat. Inna ahlan nari layabquna fin nar wa innahum layabquna ad-dam hatta law ujriyatis sufun ala dumu'ihim aw fi dumu'ihim lajarat." Sesungguhnya penghuni neraka itu benar-benar menangis di dalam neraka. Dan mereka menangis dengan mengeluarkan air mata darah. Sampai andai kata kapal-kapal diperjalankan di atas air mata mereka, niscaya kapal-kapal itu akan berjalan. Dahsyat. Dalam keadaan mereka berputus asa. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati padanya, tidak pula hidup. Ini benar-benar yang dinamakan setengah mati. Tidak mati, tidak pula hidup. Maka mereka putus asa. Dan mereka mengatakan kepada malaikat Malik, wanadau ya Malik liyakdi alaina rabbuk, qala innakum makithun. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka mengatakan, wahai Malik, lebih baik bilang kepada Rabbmu untuk membinasakan kami saja. Hilangkan kami dari sini. Sampai kami tidak ada sama sekali. Maka malaikat Malik mengatakan, innakum makithun, kalian akan tetap tinggal di sini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, makatha alfa sanatin, thumma qala innakum makithun. Ketika mereka meminta permohonan tersebut, Malik diam selama 1000 tahun, baru kemudian dia menjawab, kalian akan tetap tinggal di sini. Maka ini semuanya, kalau kita mengerti betapa dahsyatnya azab Allah, Allah maha mampu untuk menimpakannya kepada kita, niscaya akan memunculkan rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang benar-benar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dia akan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik. Maka ini adalah sebuah adab yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, falzam khasyatallahi fi sirri wal alan. Maka hendaklah engkau selalu takut kepada Allah dalam dua keadaan. Dalam keadaan engkau bersendirian maupun dalam keadaan engkau bersama manusia. Ini perkara yang perlu beliau tegaskan. Sebetulnya, kalau beliau mengatakan cukup engkau takut kepada Allah, itu sudah cukup. Kita sudah mengerti, rasa takut diperlukan kapan dan dimanapun juga. Artinya kita taat kepada Allah kapan dan dimanapun juga. Ketika kita bersendirian maupun ketika kita bersama manusia. Tetapi perlu ditegaskan. Hendaklah engkau jangan hanya takut ketika bersama manusia. Ketika manusia melihatmu. Ketika keluargamu, saudara-saudaramu, atau sahabat-sahabatmu penuntut ilmu melihatmu, engkau pun taat kepada Allah. Engkau tunjukkan adab yang mulia. Engkau tunjukkan ibadahmu. Tetapi ketika engkau bersendirian, atau ketika tidak ada keluargamu yang melihatmu, saudaramu yang menyaksikanmu, atau para penuntut ilmu yang menyaksikanmu, maka kamu pun berbuat maksiat kepada Allah. Atau ketika bersama orang-orang yang belum mengerti dengan ketaatan kepada Allah, engkau pun berperilaku seperti mereka. Maka perlu untuk dinasihati, rasa takut ini kita perlukan ketika bersendirian maupun bersama orang lain. Dan inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sabda beliau, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi kapan dan dimanapun kita berada, kita perlu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama juga memperingatkan kita, jangan sampai kita jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang paling rendah ketika melihat kita. Artinya, ketika kita dilihat oleh orang, kita takut berbuat maksiat. Justru ketika hanya Allah yang melihat kita, kita berani berbuat maksiat. Berarti orang-orang tersebut lebih kita hargai penglihatan mereka kepada kita dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan memberikan hukuman kepada siapa yang melakukan seperti ini. Yakni dia hanya bertakwa kepada Allah tatkala dia bersama orang lain. Namun tatkala dia bersendirian, dia bermaksiat kepada Allah, Allah akan tampakkan hakikatnya. Seperti diingatkan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma asarra 'abdun sariratan illa albasahu Allahu ridaaha 'alaniyatan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun." Tidaklah seorang hamba menyembunyikan sesuatu kecuali Allah akan menampakkan apa yang dia sembunyikan tersebut. Sehingga kalau yang dia sembunyikan adalah kebaikan, kebaikan pun yang akan nampak. Tetapi kalau yang dia sembunyikan adalah kejelekan, kejelekan pun yang akan nampak. Dan berkata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, "Liyattaqi ahadukum antal'anahu qulubul mu'minin wa huwa la yash'ur. Yakhlu bi ma'asillah fayulqillahu lahul buqda fi qulubil mu'minin." Hendaklah takut seorang dari kalian akan dilaknat oleh hati-hatinya kaum mukminin dalam keadaan dia tidak sadar. Yakni kaum mukminin membenci dia dalam keadaan dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia menyepi dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah meletakkan kebencian di dalam hati kaum mukminin terhadapnya. Ini yang akan terjadi. Hukuman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada siapa yang hanya taat kepada Allah ketika dia bersama manusia, namun ketika dia bersendirian, dia kemudian bermaksiat kepada Allah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Fa inna khairal bariyah man yakhsha Allah Ta'ala." Sesungguhnya makhluk yang paling baik adalah yang takut kepada Allah. "Wa ma yakhshahu illa 'alimun." Dan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali seorang yang alim, seorang yang berilmu. Idan fa khairul bariyah huwal 'alim. Kalau begitu, makhluk yang paling baik adalah orang yang berilmu. Iya. Yakni yang memiliki ilmu tentang agama. Subhanallah, inilah makhluk-makhluk terbaik yang ada di muka bumi ini. Mereka yang memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hanya mereka yang takut kepada Allah. Oleh karena itu, kadar kebaikan seseorang dilihat dari kadar ilmunya. Sejauh mana luasnya dan dalamnya ilmunya, seperti itu pula kebaikan dalam dirinya. Dan itu dibuktikan dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia takut kepada Allah, maka dialah sesungguhnya orang yang paling berilmu secara hakiki. Bukan karena dia bisa menghafal sekian dan sekian, ketika dia ditanya dia bisa menjawab semua pertanyaan agama. Bukan. Bukan itu hakikatnya. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Hakikatnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang yang alim. Iya. Dan menunjukkan bahwasannya para ulama adalah orang-orang yang terbaik di muka bumi ini adalah hadis yang kita sudah sebutkan tadi. Ulama pewaris para nabi. Siapa orang-orang terbaik di muka bumi? Para nabi dan rasul. Setelah mereka meninggal, tidak ada lagi kecuali para ulama karena mereka pewarisnya. Iya. Oleh karena itu sejumlah dalil telah memuji para ulama. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khaira." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, di sarangnya, dan ikan-ikan yang ada di lautan, senantiasa mendoakan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim di atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atau keutamaan bulan di atas semua bintang-bintang. Iya. Dalam riwayat yang lain, ka fadli 'ala adnakum, bagaikan keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wala yaghib an balik annal alima la yu'addu aliman illa idza kana amilan. Dan janganlah pernah hilang dari benakmu bahwasannya seorang alim, seorang yang berilmu. Alim itu maksudnya orang yang berilmu ya. Mungkin kalau bahasa orang sekarang, alim berarti baik, enggak suka macam-macam. Tapi kalau bahasa Arab, alim artinya orang yang berilmu. Maka kata beliau, jangan lepas dari benakmu bahwasannya seorang berilmu itu dikatakan berilmu, dianggap berilmu menurut syariat apabila dia mengamalkan ilmunya. Wala ya'malul alim bi'ilmih illa lazimathu khasyatullah. Dan tidaklah seorang alim dapat mengamalkan ilmunya kecuali dia senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kunci. Ini kunci untuk dapat mengamalkan ilmu. Kenyataannya berapa banyak orang yang sudah mengerti suatu ilmu, tapi dia tidak amalkan. Kenapa? Karena kurangnya rasa takut kepada Allah. Karena ilmu yang dia dapatkan cuma sekedar mengumpulkan. Mengumpulkan materi-materi belaka. Tidak dia pahami dengan baik. Tidak berusaha dia hayati. Dia cerna. Dia tadabburi. Maka dia pun pada akhirnya tidak mengamalkan ilmu tersebut. Dan di sini beliau mengatakan, wa asnadal khatibul Baghdadi rahimahullahu ta'ala bisanadin fihi latifa isnadiyah biriwayati abai tis'atin. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama, telah menyebutkan suatu sanad. Yakni, sanad itu artinya apa? Silsilatul ruwat al-musila lil matan. Kumpulan perawi yang bersambung sampai kepada matan, sampai pada redaksi sebuah ucapan. Nah, dalam redaksi di sini terdapat suatu hal yang menarik. Menariknya apa? Diriwayatkan oleh aba'u tis'ah. 9 keturunan. Diwariskan secara temurun 9 keturunan. Artinya, sepanjang 9 keturunan itu, dari kakeknya, mereka adalah para ulama semuanya. Sehingga mereka mewariskan satu ucapan, atau bahkan lebih. Nah, di sini ada satu ucapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sampai kepada anak-anaknya sampai 9 generasi. Faqala, kata Khatib al-Baghdadi, akhbarana Abul Farj, telah mengabarkan kepada kami Abul Farj Abdul Wahab bin Abdul Aziz bin Al-Harith bin Asad bin Al-Lais bin Sulaiman bin Al-Aswad bin Sofyan bin Zaid ibn Ukainah bin Abdullah At-Tamimi min Hifdih. Ini silsilahnya ya, silsilah keluarganya. Baik. Qala, dia berkata, sami'tu abi yaqul, aku mendengarkan bapakku mengatakan, sami'tu abi yaqul, aku mendengarkan bapakku mengatakan, sami'tu abi yaqul, aku mendengarkan bapakku mengatakan, sami'tu abi yaqul, aku mendengarkan bapakku mengatakan, sami'tu abi yaqul, aku mendengarkan bapakku mengatakan, sami'tu abi yaqul, aku mendengarkan bapakku mengatakan, Sami'tu Abi yakul, aku mendengarkan bapakku mengatakan. Sami'tu Ali bin Abi Thalib yakul, aku mendengarkan Ali bin Abi Thalib berkata. Ini perhatikan, subhanallah, diwariskan secara turun-temurun. Dikatakan bapaknya dulu mengatakan sampai kepada Ali bin Abi Thalib, apa yang beliau katakan? Hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illar tahal. Ilmu itu senantiasa memanggil amalan. Kalau amalan menjawab panggilannya, niscaya dia akan tetap. Dia akan terus bersamanya. Kalau tidak, dia akan pergi meninggalkannya. Jadi, di sini beliau memberikan satu kunci sukses untuk meraih ilmu yang bermanfaat adalah diamalkan. Dan mengamalkannya adalah tanda rasa takut seseorang kepada Allah. Dan hasilnya apa? Hasilnya ilmu itu akan terus bersamanya. Kalau tidak, niscaya ilmu itu akan pergi. Akan Allah buat dia lupa dengan ilmu tersebut. Kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Iya. Jadi, faedahnya, di samping itu merupakan ketaatan kepada Allah, ilmu itu pun akan terus bersamanya, akan senantiasa dia ingat, kalau dia amalkan. Enggak usah jauh-jauh. Kita pelajari misalkan, tata cara sholat seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kita amalkan setiap hari, enggak akan kita lupa. Zikir-zikir pagi dan petang, setiap pagi kita baca, setiap sore kita baca. Tadinya cuma baca di buku. Baca terus setiap hari, akhirnya hafal. Kapan kita sibuk, satu pekan enggak baca, lupa. Ini sebagai contoh kecil menunjukkan ilmu itu kalau dihafal, maka dia akan tetap bersama kita. Kalau diamalkan akan tetap bersama kita. Kalau tidak, dia akan pergi meninggalkan kita. Wahadhal lafdu binahwihi marwiyun an Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Dan lafaz ucapan Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan yang semisalnya juga dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan adat yang ketiga pada kitab Hilyatul Talibul Ilm. Semoga dapat kita amalkan. Kita istirahat sejenak untuk sholat zuhur. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin.